من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات جماعة صلاة المغرب رحمني ورحمكم الله الحمد لله kembali pada kesempatan sore hari ini dengan izin Allah dan taufiknya kita berkumpul kembali pada kesempatan ini untuk kembali bersama-sama mengkaji dari sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dari kitab Riyadhus Salihin ini, masih di Kitabul Adab dari Riyadhus Salihin. Yang kemarin kita sudah masuk pada bab yang ke-95 tentang sunnahnya memberi kabar gembira dan juga memberikan tahniah, ucapan selamat dengan hal-hal yang baik. Ini merupakan bagian dari adab yang juga merupakan sebab-sebab min asbab mahabbah, sebab-sebab Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa kasih sayang dan simpati kita kepada saudara-saudara kita hanya mungkin dengan ucapan yang baik. Dan inilah merupakan asbab ta'liful qulub, asbab dari keterikatan hati. Dan kemarin sudah kita bahas apa yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, beberapa ayat yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak bisyarah, berita-berita gembira terhadap orang-orang saleh dari para nabinya, yang tentunya adalah merupakan tuntunan dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan makna pada kita untuk kita juga seperti itu, memberi kabar gembira dengan hal-hal yang itu berkaitan dengan kebaikan dunia ataupun juga lebih lagi kepada akhiratnya. Jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang pertama sudah kita bahas dari apa yang Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira kepada Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, di mana dibuatkan untuknya satu rumah di dalam surga dari lu'lu', dari permata yang tidak ada keletihan di dalamnya dan tidak ada kesulitan. Dan ini juga bisyarah, berita gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu taala anha. Terkandung makna dalam hadis ini pula bahwa inilah yang namanya, kalau kemudian dengan bahasa emansipasi, maka inilah dalam Islam. Artinya emansipasi dalam Islam ini dengan ketakwaannya, di mana tidak hanya mensejajarkan seorang wanita dengan laki-laki, bahkan boleh jadi wanita lebih baik daripada laki-laki dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan urusan-urusan dunia atau dengan kacamata manusia, namun dengan pandangan Al-Qur'anul Karim yang Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manakala seorang wanita ini lebih bertakwa kepada Allah, jelas itu lebih baik, ya. Maka ini jamaah sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini persamaan dalam Islam. Ini tidak mengenal apa itu laki ataupun perempuan, dari sisi siapa yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang lebih baik. Dan ini saatnya atau disinilah untuk kita fabidanika falyatana fasil mutanafisun, untuk kita berlomba-lomba dalam masalah ini. Kemudian selanjutnya hadis yang kedua dalam bab ini, qala wa an abi musa al-ashari radhiyallahu ta'ala anhu annahu tawadda'a fi baitihi thumma kharaja fa qala la alzamanna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam wala akunanna ma'ahu yaumi hadza. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, Malik bin Sa'd bin Sinan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bahwa beliau berwudu di rumahnya, kemudian keluar dari rumahnya dan mengatakan pada dirinya, aku akan mulazamah, aku akan mulazamah bersama Rasulullah SAW. Hari ini aku akan selalu bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Wala akunanna mahu yaumi hadza. Dan aku akan selalu bersama beliau pada hari ini. Artinya berniat memiliki tekad, pokoknya hari ini saya mau bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan disibukkan dengan yang lain. Faja'a al-masjid fa sa'ala 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang ke masjid, di Masjid Nabawi, dan bertanya tentang Nabi alaihi salatu wasallam, di mana beliau, karena tidak didapatinya di masjid. Faqalu wajjahaha huna. Kemudian para sahabat yang lain mengatakan beliau mengarah ke arah sini. Fa kharajtu ala atharihi as'alu anhu. Maka kata Abu Musa, aku pun keluar mengikuti jejak beliau dan bertanya tentang beliau di mana. Hatta dakhala bi'ra Aris, sampai masuk ke sumur Aris. Fajalastu 'indal bab hatta qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajatahu wa tawadda. Maka aku pun duduk di sisi pintu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan hajatnya. Kemudian beliau berwudu. Faqumtu ilaihi. Dan aku pun beranjak menuju beliau, menghampiri beliau. Fa idza huwa qad jalasa ala bi'ri aris wa tawassata quffaha. Maka ternyata beliau sudah duduk di sumur aris ini. Kemudian beliau berada di tengahnya. Wa kashafa an saqaihi wa dallahuma fil bi'r. Dan beliau pun menyingkap betisnya dan tersingkap betis kedua betisnya. Wa dallahuma fil bi'r, dan mengarahkannya ke sumur itu. Fa sallamtu alaihi thumma saraft. Fa jalastu 'indal bab. Kemudian aku mengucapkan salam kepada beliau dan aku segera pergi. Kemudian aku duduk di pintu, di pintu kebun itu. Fakultu, dan aku bertanya mengatakan, la aku nanna bawwaba Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-yawm. Yani mengatakan dalam dirinya, aku akan menjadi palang pintu, yakni penjaga pintunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari ini. Menjadi satpamnya, ya. Faja'a Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu fadafa'al bab. Maka datanglah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian beliau pun mendorong pintu itu. Faqultu man hadha? Siapa ini? Faqala Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar menjawab, Abu Bakar. Faqultu ala rislik. Sebentar. Yani jangan terburu-buru masuk. Thumma dhahabtu faqultu ya Rasulullah, hadha Abu Bakar yasta'dhin. Kemudian kata Abu Musa al-Asy'ari, aku pun pergi menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ini Abu Bakar minta izin untuk masuk. Faqala idzan lahu wa basyirhu bil jannah. Kata Rasulullah, izinkan dia masuk dan berikan kepadanya kabar gembira baik dengan surga. Faqbaltu hatta qultu li Abi Bakar, udkhul wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubasyiruka bil jannah. Aku pun menyambutnya dan aku mengatakan kepada Abu Bakar, masuklah. Dan Rasulullah SAW berikan kabar gembira kepadamu dengan surga. Fadakhala Abu Bakar hatta jalasa an yaminin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ahu fil quf. Maka Abu Bakar pun masuk radhiyallahu ta'ala an, sampai duduk di sisi kanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama beliau di pinggir sumur itu. Wadalla rijlaihi fil bi'r, dan beliau pun juga menjulurkan kedua kakinya di sumur. Kama sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kashafa an saqayhi thumma raja'tu wa jalast, dan Abu Bakar pun juga menyingkap kedua betisnya. Kemudian aku kembali ke pintu dan duduk. Wa qad taraktu akhi yatawaddau wa yalhaquni, dan aku telah tinggalkan saudaraku, dia berwudu dan dia pun menyusulku. Faqultu in yuridillahu bihi bilulan yuridu akhahu khairan ya'ti bihi. Maka kata Abu Musa Al-Asy'ari, merasa telah meninggalkan saudaranya, maka kemudian mengatakan, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki dengan si fulan ini kebaikan, yakni saudaranya, pasti akan datang. Akan datang. Fa idza insanun yuharrikul bab. Dan dalam hatinya lagi mengatakan seperti itu, tiba-tiba ada yang menggerakkan pintu. Faqultu man hadza? Aku pun bertanya, siapa ini? Faqala Umar bin Khattab. Kemudian dijawab Umar bin Khattab. Faqultu ala rislik. Aku mengatakan padanya, sebentar dulu, jangan terburu-buru. Tsumma ji'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sallamtu alaihi wa qultu hadza Umar yasta'din. Kemudian aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku pun mengucapkan salam kepada beliau, dan aku mengatakan, ini Umar yasta'din, meminta izin. Faqala idzan lahu wa basyirhu bil jannah. Kata Rasulullah, izinkan dia masuk dan berikan kabar gembira kepadanya dengan surga. Fajitu Umar, aku pun mendatangi Umar. Faqultu adina wa yubashiruka Rasulullah SAW bil jannah. Rasulullah memberi izin dan beliau memberikan kabar gembira kepadamu dengan surga. Fadakhala wa fajala sama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil quf 'ala an yasarihi. Kemudian sahabat Umar pun masuk dan duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pinggir sumur itu di sisi kirinya beliau. Wadalla rijlaihi fil bir, thumma raja'tu fajalast. Kemudian beliau pun juga menjulurkan kedua kakinya di sumur. Aku pun kembali ke pintu dan duduk. Faqultu man hadza? Kemudian ada lagi yang datang, siapa ini? Faqala Utsman bin Affan. Kemudian menjawab Utsman bin Affan, faqultu ala rislik. Wajitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu. Faqala idzan lahu wa basyirhu bil jannah ma balwa tusibuhu. Kemudian aku pun datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan mengkhabarkan tentang siapa yang datang. Dan beliau mengatakan, izinkan dia dan berikan kabar gembira baginya dengan surga bersama ujian yang akan menimpa kepadanya, bala yang akan menimpa kepadanya. Fajitu, maka aku pun datang kepada Utsman. Faqultu udkhul wa yubashiruka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannah ma bal wa tusibuk. Kata aku pun mengatakan, masuklah. Dan Rasulullah SAW beri kabar gembira kepadamu dengan surga bersama bala yang akan menimpa kepadamu. Fadakhala fawajadal kufa qad muli'ah. Fajalasa wijahahum minasyakil akhar. Kemudian sahabat Utsman pun masuk dan mendapati pinggir sumur ini telah penuh dengan tiga orang, ya. Kemudian beliau pun duduk dari menghadap kepada mereka semua, yakni di depan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, menghadap kepada mereka dari arah yang lain, Qala Sa'id Musayyib fa awwaltuha quburahum. Muttafaqun alaih. Kata Sa'id Musayyib yang meriwayatkan juga hadis ini, aku mentakwil bahwa inilah kubur mereka, yakni bareng-bareng posisinya adalah seperti itu, bertiga ini. Muttafaqun alaih. Wa zada fi riwayah, kemudian ada tambahan dalam satu riwayat, wa amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khifdil bab. Ini kata Abu Sa'id Al-Khudri, kata Abu Musa Al-Asy'ari, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku untuk menjaga pintu itu. Wa fiha anna Utsman hina basyarahu hamidallaha ta'ala thumma qala Allahul musta'an. Kemudian dalam riwayat itu disebutkan bahwa Utsman ketika diberi kabar gembira dengan surga, beliau pun memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kemudian beliau mengatakan Allahul musta'an. Allah Subhanahu wa taala tempat minta pertolongan. Dan ini satu lafaz Allahul musta'an adalah suatu lafaz keluhan. Dan ini juga sunnahnya bagi kita, manakala kita mengeluh dalam masalah yang menimpa kepada kita, kita ucapkan Allahul musta'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala tempat kita minta pertolongan. Sebagaimana kita juga mengucapkan iyyaka nasta'in. Ini sama dengan mengucapkan seperti itu, iyyaka nasta'in. Ini jemaah mendengarkan Allah Subhanahu wa taala, satu hadis yang panjang yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam bab ini, yang semuanya memberi kabar gembira kepada tiga orang sahabatnya, Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, dengan surga bagi mereka. Dan mereka inilah yang dalam muqaddimah atau yang paling berada di paling depan dari 10 orang sahabat yang diberi kabar gembira dengan surga. Di paling depan mereka adalah Khulafaur Rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Maka ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini terjadi di Madinah. Di sumur namanya Sumur Aris. Yang sumur ini ada di satu kebun di Madinah yang dekat dengan Quba. Namanya Sumur Aris. Dan diriwayatkan pula di sumur inilah cincin Nabi alaihi salatu wassalam itu jatuh dari jari Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Ini ada di sumur di dekat dengan di dalam kebun ya, yang dekat dengan Quba ini. Dan biasa sampai hari ini pun juga namanya kebun juga ada pagernya, ada pintu masuknya. Sampai hari ini pun juga kebun-kebun di sekitar Quba, karena banyak untuk perkebunan di Madinah itu juga di daerah Quba. Mungkin bapak ibu yang pernah pergi haji ataupun umrah, maka mendapati kebun-kebun kurma pada umumnya itu ada di daerah Quba. Dan ini di masa Rasulullah SAW dan juga sampai hari ini pun juga daerah situ merupakan daerah subur, daerah pertanian. Kemudian jemaah menekan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini beberapa faedah yang bisa kita ambil berkaitan dengan bab yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala adalah masalah bisyarah, berita gembira. Kemudian dari hadis ini juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak memiliki satpam lah kalau sekarang ya, atau penjaga pintu ya. Ini secara khusus itu tidak, tapi terkadang seperti inilah mereka para sahabat yang menyiapkan diri mereka untuk memberi khidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjaga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis ini juga Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu yang menjadikan dirinya untuk menjaga pintu kebun itu, dan sekaligus juga Rasulullah SAW pun meminta. Kenapa? Dari riwayat yang kedua disebutkan, wa amarani Rasulullah SAW bihifdzil bab, dan Rasulullah memerintahkan kepadaku untuk menjaga pintu kebun itu. Meskipun di riwayat yang pertama beliau sendiri Abu Musa al-Ash'ari yang memang berniat hari ini aku yang akan menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dan ini artinya apa yang diinginkan oleh Abu Musa ternyata juga bertepatan juga dengan perintah dari Nabi alaihi salatu wasallam. Maka ini tentunya sesuai. Kemudian dari hadis ini berkaitan dengan Kitabul Adab yang diriwayatkan Imam Nawawi adalah memberikan kepada kita tuntunan dari adabul istidzan, adab meminta izin. Di mana dalam hadis ini, ini sebelum masuk disunnahkan untuk minta izin dahulu, sebagaimana juga yang dilakukan oleh tiga orang sahabatnya untuk masuk. Maka harus untuk minta izin sebelum masuk kepada siapapun, ya. Apalagi masuk rumah orang, sedang misalkan di tempat yang terbuka sekalipun, kalau misalkan kita dapati ada yang kita inginkan itu sedang sibuk, maka juga minta izin. Khawatir kalau kemudian kedatangan kita pun juga mengganggu atau juga kurang berkenan. Dan ini adab. Kemudian tentunya dengan minta izin ini dengan husnul adab, dengan adab yang baik. Dan minta izin itu sendiri juga merupakan adab yang baik. Demikian pula dengan menyebut nama. Ketika ditanya siapa, kadang-kadang berat untuk menyebutkan nama kita sendiri. Maka kalau kita misalkan minta izin siapa, maka sebut saja namanya. Ini tuntunan untuk menyebut nama kita, ya. Demikian pula tatkala kita minta izin misalkan untuk sama istri kita atau orang rumah misalkan, maka seperti itu juga kita jangan kemudian tidak mau menyebutkan namanya, apalagi kalau itu terjadi di malam hari misalkan. Maka hal ini adalah pertama dalam Quran apa tidak sesuai dengan adab-adab Islam, dan yang berikutnya tentunya adalah akan menyebabkan kecurigaan, menyebabkan untuk kemudian menjatuhkan dirinya ke dalam untuk berprasangka buruk kepadanya. Kemudian dari sini juga tidak boleh masuk kecuali setelah mendapatkan izin, dan ini juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nur tentang adabul istidzan. Juga sebagian di surat Al-Ahzab tentang adab-adab meminta izin untuk masuk rumah orang. Di sisi lain juga di sini ada adab yang sangat agung, yakni selalu menebarkan salam. Dan kita lihat di sini antara Abu Musa al-Ash'ari dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjarak tidak jauh. Tapi setiap kali Abu Musa datang kepada Rasulullah menyampaikan minta izinnya sahabat yang masuk, ini juga selalu mengucapkan salam terlebih dahulu. Maka ini adab. Dan kadang-kadang kita salam ya sekali ketemu masih. Padahal setiap kali kita ketemu, meskipun mungkin kita hanya diselani dengan tembok aja misalkan, atau mungkin hanya muter sekali kemudian ketemu lagi, maka ini juga tetap untuk kita mengucapkan salam, ya. Karena pertama jelas apa sih? Pertama ini adalah sunnah. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Kemudian yang kedua, dan ini adalah doa. Semakin kita memperbanyak doa dan zikir ini, tentunya kebaikan-kebaikan yang banyak akan menebar. Lebih lagi juga bahwa salam merupakan asbabun mahabbah. Di antara sebab-sebab yang akan menyebabkan rasa cinta. Sebagaimana sabda Nabi SAW, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian dengan sesuatu yang jika kalian melakukannya, kalian akan saling mencintai. Kata Rasulullah, afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Maka ini keutamaan dari mengucapkan salam. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah dan juga para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Untuk kita tidak berat ya mengganti ketika kita ketemu di jalan di mana dengan salam dahulu baru menanyakan kabar. Jangan kemudian langsung menanyakan kabar. Da'undin. Jangan itu dulu, salam dulu baru menanyakan. Mau kemana dan seterusnya, ini setelah kita mengucapkan salam. Dan insya Allah merupakan tanda ya. Dan ini sunnah dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya akan menebarkan kebaikan. Kemudian juga dari hadis ini juga diambil faedah, seseorang yang dipekerjakan atau seseorang yang menjadi pegawai atau dipekerjakan, ini juga tidak boleh berbuat semaunya sendiri kecuali dengan seizin dari yang mempekerjakannya. Dalam hal ini adalah Abu Musa Al-Asy'ari yang diperintah oleh Nabi untuk menjaga pintu pun juga hanya membuka pintu, menyampaikan izin, tidak lebih dari itu. Tidak kemudian tasarruf sendiri, misalkan jangan masuk, melarang atau dan seterusnya, ini juga jangan. Atau kemudian juga membolehkan masuk tanpa seizin dari yang mempekerjakannya, ini juga tidak. Tidak melarang, tidak pula mempersilakan, kecuali dengan izin yang mempekerjakannya ini. Ini artinya di sini adalah amanah, meskipun hanya seperti itu, dan ini bagian dari adab. Kemudian jemaah melihatkan Allah Subhanahu Wa Taala dari hadis ini juga menunjukkan keutamaan tiga orang sahabat ini, Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu taala anhum jami'an, yang semuanya mendapatkan berita gembira dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka semuanya adalah min ahlil jannah, dari penduduk surga, dan bahkan yang terbaik dari umat ini setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah tentunya bertentangan dengan akidahnya orang-orang Syiah yang mereka sangat-sangat membenci kepada tiga orang sahabat ini, yang mereka mengatakan kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhum, dikatakan sonamai Quraisy, katanya dua berhala Quraisy. Ini kedengkian mereka dan hasadnya mereka kepada dua orang sahabat ini. Dan hakikatnya bencinya kepada dua orang ini, benci pula kepada Rasulullah SAW dan benci pula kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum. Karena Ali bin Abi Thalib juga anak-anaknya dinamai dengan Abu Bakar, juga dinamai dengan Umar. Ini anak-anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Bahkan juga musaharah, ya, besanan, ya. Besanan dengan sahabat Umar. Salah satu anaknya juga diperistri oleh sahabat Umar. Maka ini menunjukkan kalau kita kembali kepada riwayat yang ada ini, masya Allah, keterikatan hati mereka ini sangat luar biasa. Dan namun demikianlah, ini orang-orang yang hasad ya. Dan sampai hari ini pun juga mereka semakin berani. Maka ini tentunya juga seperti yang baru-baru terjadi ya. Dan ini akan terus terjadi. Mereka akan terus seperti itu. Maka ini jemaah melihatkan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengingatkan kepada kita untuk kita sekali lagi adalah menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjaga persatuan kaum muslimin. Maka manakala sandaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala tidak akan berani. Tidak akan berani, yakin. Ya, dan kita yakin manakala kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa takut kepada dalam hati mereka. Ru'ab akan diberikan kepada mereka. Manakala kita selalu taat dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Prinsip kita dalam beragama. Kemudian juga jangan bercerai-berai. Jangan berselisih. Kalau tuh ada permasalahan, kembalikan kepada tuntunan. Farudduhu ila Allahi wa Rasuli. Kembalikan kepada tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini masalahnya umat Islam jelas. Ada bimbingan. Namun kalau kemudian bercerai-berai, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan di surat Al-Anfal. Maka ini dikatakan fatadhhabari hukum, akan hilang kekuatan kalian dan juga akan kemudian melemah dan akan terjadi kegagalan. Dan ini kalau terjadinya perselisihan di kalangan kaum muslimin, hakikatnya itu adalah membantu dan memberi kekuatan kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Melemahkan kita dan menguatkan mereka. Maka ini jemaah berkat Allah Subhanahu wa taala, saatnya untuk kita berbenah diri, saatnya untuk kita senantiasa introspeksi diri kita. Kembali kepada tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah perintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini manhaj, ya. Ini prinsip yang pertama untuk kita mendapatkan, untuk kita bagaimana bisa menunaikan tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menuntut kepada kita di ayat sebelumnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah engkau sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Bagaimana itu? Ayat berikutnya memberikan solusi, waqtasimu bihablillah. Berpegang teguh dengan tali Allah. Manakala kita selalu berpegang teguh dengan tali Allah, insyaallah terjaga. Dan tuntutan wala tamutunna illa wa antum muslimun ini akan terrealisasi. Kalau kita selalu yatisam, konsisten dengan tali Allah Subhanahu wa taala yang kuat, wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Jangan berselisih. Ini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sangat agung, berikan bimbingan kepada kita agar hati kita terbuka. Sekali lagi jemaah mendengarkan Allah Subhanahu wa taala, hidup tidak lama, ya. Dan apa yang kita cari? Apa yang kemudian menjadikan perselisihan di antara kita kaum muslimin? Apa yang kita bela? Kalau kemudian sementara tujuan kita adalah sama, menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita mencari asbab ridhonya Allah Subhanahu wa taala? Tentunya juga tidak kemudian kita semaunya kita sendiri, itu tidak. Bagaimana kita melihat kepada tuntunan-tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Azim, ini hadis ini adalah sangat agung sekali. Maka hadis ini adalah merupakan mangkabah bagi ketiga orang sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Yang juga ini sekali terjadi di Bi'r Aris, di Sumur Aris. Sekali terjadi di Uhud. Sekali terjadi di Uhud. Ketika berempat itu ada di atas gunung Uhud, gunung itu bergetar. Gunung itu bergetar. Ini kita lihat bagaimana gunung Jamadat, ya, benda mati, bergetar. Ketika di atasnya adalah 3-4 orang yang mulia dari umat ini. Dan kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ihda ya Uhud. Dan ini, tenanglah wahai Uhud. Maka sesungguhnya di atasmu ini seorang nabi, siddiq wa syahidan. Ada seorang nabi dan siddiq, yaitu Abu Bakar Siddiq, dan dua orang yang mati syahid. yang akan mati syahid. Ini juga kesaksian Rasulullah SAW kepada tiga orang sahabat ini. Dan memang benar ketiga dua diantaranya ini adalah meninggal dalam keadaan syahid. Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Kemudian sahabat Utsman juga menjadi korban orang-orang yang Abdullah bin Sabah Yahudi. Makanya juga muamarah dari mereka orang-orang Persia. Maka ini jemaah mendakan Allah Subhanahu wa taala, hasad dan kedengkian dari mereka ini sepanjang zaman ya. Yang tentunya memberikan kita senantiasa introspeksi diri kita. Wallahu ta'ala alam, ini dulunya Persia memang negara superpower dengan negara Romawi yang kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi negara Islam, ditaklukkan oleh kaum muslimin dari semenjak masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kemudian di masa Umar bin Khattab ini habis semuanya. Ya. Takluk semuanya dari penaklukan Qadisiyah dan Madain. Merupakan dua kota besarnya. Qadisiyah yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian juga peperangan Madain, dan Madain ini merupakan ibu kotanya. Ya memang kalau kemudian kita baca sejarahnya seperti yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah Nihayah ini ada ya. Ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, namun satu sisi juga kedengkian ada pada mereka. Dan khususnya ini dihembuskan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, yakni asal dari Yahudi ini. Yang kemudian muamarah terjadi pada siapa? Abu Lu'lu'ah Majusi ini, juga orang Majusi. Kemudian juga sampai munculnya Abdullah bin Sabah Yahudi, ini juga menggerakkan orang-orang situ. Kebanyakan adalah dari Persia, dari Kufah, ya, dari orang-orang Kufah ketika itu. Ini juga yang digerakkan oleh Abdullah bin Sabah Yahudi ini juga. Sampai kemudian berhasil membuat agama yang namanya agama Syiah. Dan itu kemudian muncul lagi ya, dengan di abad ke akhir abad kedua Hijriah. Satu pembelotan yang dipimpin oleh namanya Abdul Wahab Ibn Abdul Rahman Ibn Rustum. Ini juga aslinya dari Persia lagi. Pembelotan ini yang kemudian pada saat itu kemudian dikenal dengan gerakan Wahabi ya. Dan ini Wahabi yang sesat dan disesatkan oleh para ulama karena memang ibadi ya. Pahamnya adalah paham Khawarij yang bercampur dengan Syiah ya. Paham Rafidah, gabungan dari dua paham ini. Jadi istilah Wahabi sebenarnya itu istilah yang kesalahan sejarah. Itu memang aliran sesat yang terjadi di abad kedua Hijriyah. Nah, kemudian istilah itu dipakaikan kepada dakwahnya untuk menghalangi dan membungkam dari dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, Mujaddidul Islam ya. Ini akhirnya dipakaikan kepada orang yang mau konsisten dengan akidah yang benar, oh ini Wahabi. Maka ini kesalahan sejarah. Karena kalau dinisbahkan kepada beliau, beliau namanya bukan Abdul Wahhab ya. Namanya Muhammad. Abdul Wahhab ini bapaknya ya. Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, padahal istilah Wahabi ini adalah itu muncul di masa dahulu dan itu dihembuskan. Ya. Dan ini juga lagi-lagi juga dari mereka, ya, dari Ibadi ya, yang campur dengan antara paham Khawarij dan paham Syiah ya, yang gabung. Dan ini difatwakan di masa itu, ini aliran sesat. Kemudian seperti itu dipakaikan oleh kepada orang-orang yang konsisten dengan agama ini. Pertama muncul itu di India. Karena India ketika jajahan Inggris, Inggris sebenarnya sudah kewalahan menghadapi kaum muslimin. Karena mereka orang-orang siap mati sudah, ya. Enggak takut dengan yang namanya kematian. Dan ketika itu India adalah merupakan pindahan dari madrasah Yaman, ya. Dari yang pertama dari Mesir, dari madrasahnya Al-Hafidz Ibnu Hajar, kemudian pindah ke Yaman madrasahnya Imam Syaukani, dari situ kemudian pindah ke India. Dan sampai hari ini Masya Allah ya, ini banyak muncul ulama dari India, khususnya di Benares, ya. Benares sampai hari ini pun juga masih terkenal, banyak ulama muncul dari sana. Maka mereka punya didari atau bagaimana untuk mematahkan mereka, dibuatlah satu hal yang menjadi momok, ya, bagi manusia. Nah, kemudian dengan seperti itu, ini isu, ya. Maka sekali lagi istilah Wahabi ini adalah istilah yang salah, ya. Kesalahan sejarah. Itu ditulis oleh Syekh Muhammad bin Sa'ad Syu'aib. Saya punya bukunya, ya, dan ini sekarang dalam terjemahan insyaallah. Ini yang mengupas tentang kesalahan sejarah istilah Wahabi ini, yang sekali lagi muaranya tiada lain juga kepada mereka orang-orang Syiah yang sampai hari ini pun juga selalu menghembuskan permusuhan kepada Islam. Untuk kita selalu waspada kepada mereka. Ini jemaah mendekat Allah Subhanahu wa taala yang kita bahas pada kesempatan sore ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan fawaid berikutnya insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.